makasih buat SPGI, SMP Indonesia. Jangan lupa bahagia ya. Apa itu? Ya SMP Indonesia. Bersama Cak. Tepuk tangannya SNP Indonesia mana?